walau tak bersama. Sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa, tak ingin jauh darimu, rindu tak akan terkira. Balong Dawa Sidoarjo nyanyi sama-sama yuk. Tepuk tangannya mana?